Walimat tua menatap jauh. Duduk bersandar pada tangannya. Kampung halaman terbayang sepanjang jalan. Dalam feri yang melancar ke tanah Jawa, delapan tahun ia tak pulang. Kerinduan itu terus memanggil pada desa yang terpaksa ia tinggalkan. Berikanlah harapan. Angin bertiup melemparkan gelombang, buih di buritan melepaskan kapal. Wahiman tua menghela sama-sama. Namun panen hanya idaman saja. Tumbuhan mengering tepi sepi. Imam tua tertegun melihat desanya. Kini tanggelam di telan air bendungan. Delapan tahun ia tak pulang. Kerinduan itu terus memanggil pada desa yang terpaksa ia tinggalkan.